Hi ladies, aku Velofexia. I love what I do. Apa yang ku mau, pasti ku capai. Tantangan, no problem. Aku akan terus maju karena langkahku tak terbatas. Makanya nih, aku butuh sesuatu yang menyemangatiku setiap hari. Dan itu kutemukan di keharuman elegan Royal Parfum Series by Soclean yang Hot Summer. Wanginya itu favorit banget. Dengan Royal Active Touch yang menebarkan wangi di tiap sentuhan. Wanginya terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Royal Parfum Series by Soclean juga memiliki kandungan parfum konsentrat yang tinggi. Jadi, pakaian aku tetap wangi seharian. Pokoknya, I love Royal Parfum Series by Soclean yang Hot Summer. Sekarang giliran kamu ya, ladies. Coba dan rasakan wanginya Hot Summer dari Royal Parfum Series by Soclean. Kemenangkan duniaku.